Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Alladhi an'ama 'alaina wa hada. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Rabbul arzina was samawati al-ula. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Nabiyul Mustafa. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-muqtafa wal-mujtaba wa 'ala alihi wa ashabihi ahli shidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbana aftah bainana wa bayna qawmina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amma ba'du. Seluruh anggota Majelis Zikir Ilham dan Majelis Raudhatul Jannah yang saya cintai, saya banggakan, akhwat fillah, para jamaah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita telah dikaruniai oleh Allah seorang nabi yang terbaik. Alhamdulillah pula kita bersyukur kepada Allah karena kita ditakdirkan oleh Allah menjadi umat yang terbaik. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah karena kita diberi pedoman dan petunjuk hidup berupa kitab suci yang terbaik. Jadi ngaji hari ini judulnya tiga terbaik nabinya, terbaik umatnya, terbaik kitab sucinya. Maka insya Allah seluruh yang hadir ini adalah hamba-hamba terbaik. Mengawali uraian hari ini, saya ajak Anda semua untuk berikrar dengan penuh keikhlasan, dengan sungguh-sungguh. Mudah-mudahan semuanya diberikan kehidupan yang penuh barokah. Tolong tirukan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba. Raditu billahi robba. Wabil Islami dina. Wabi Muhammadin nabiyya wa rasula. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba. Wabil Islami dina. Wabi Muhammadin nabiyya wa rasula. Aku ridho. Dan meyakini. Allah sebagai Tuhan. Aku ridho. Dan meyakini. Islam sebagai agama. aku ridho, aku ridho dan meyakini Muhammad sebagai nabi dan rasul. Muhammad sebagai nabi dan rasul. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita semua yang hadir di sini adalah umat beragama. Secara garis besar, agama itu ada dua. Ada agama samawi, ada agama ardi. Ada agama langit, ada agama bumi. Ada agama tauhid, ada agama tradisi atau agama budaya. Agama samawi, agama langit, agama tauhid itu Yahudi, Nasrani yang masih asli dan Islam. Itu agama samawi, agama langit, agama tauhid. Sedangkan agama ardi, agama bumi, agama budaya banyak banget. Contohnya Hindu, Buddha, Konghucu, terus apa lagi? Banyak. Kalau orang Jepang punya agama namanya Shinto. Itu agamanya mayoritas orang Jepang, namanya Shinto. Nah, masing-masing agama punya Tuhan. Dijawab, Tuhannya umat Islam namanya Allah. Kalau Tuhannya umat beragama Kristen, itu biasa disebut dengan Trinitas. Ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Anak, ada Tuhan Ibu. Ya biar kenal saja. Kalau umat beragama Hindu, Tuhannya disebut Trimurti. Ada Brahma, Wahisha, dan Shiva. Sedangkan umat beragama Buddha, Tuhannya ada Tuhan besar namanya Mahayana, ada Tuhan kecil namanya Dipayana, tapi gak ada Tuhan tangguh. Agama Shinto itu Tuhannya, tirukan ya biar kenal, Tuhan agama Shinto, agamanya orang Jepang, itu namanya Amaterasu Ohomi Kami. Yuk, pulang. Amaterasu Ohomi Kami, bareng. Sekali lagi, Amaterasu Ohomi Kami, bareng. Ini punya anak laki-laki namanya Ninigino Mikoto. Terus punya anak perempuan namanya Ninigino Mikoto. Punya anak lagi namanya Makoyoto. Punya anak lagi namanya Hirohito. Terakhir Ajinomoto. Yang terakhir ini Bujon. Ya, biar kenal, biar kenal saja. Kemudian jamaah sekalian yang berbahagia, semua agama punya kitab suci, betul? Kok gak semangat sih? Semua agama punya kitab suci, betul? Kitab sucinya agama Islam namanya Al-Quran. Kitab suci agama Kristen namanya Injil. Injil itu macam-macam. Ada Injil Lukas, ada Injil Barnabas, ada Injil Matius, ada Injil Akeh kok ya, Markus, ada Injil Yohanes. Nah kalau sekarang dimodernkan namanya Bible. Bible itu ada dua, ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Perjanjian lama itu mengadopsi dari Taurat, perjanjian baru mengadopsi dari Injil. Halo. Ya, biar ada sedikit pengalaman lah. Cinta kitab suci agama Hindu namanya Weda. Kitab suci agama Buddha namanya Tripitaka. Orang Jepang yang agamanya Shinto juga punya kitab suci. Ditirukan. Kitab suci agama Shinto itu namanya Nihongi. Nihongi. Nishiki. Nishiki. Nishiki. Nihongi. Yiniski. Dari semua kitab suci umat beragama, kita wajib meyakini bahwa kitab suci umat Islam Al-Quran adalah kitab yang paling mulia. Betul? Kita wajib meyakini bahwa Al-Quran adalah kitab suci yang paling mulia. Karena Al-Quran itu kitab yang paling mulia, sehingga semua yang bersentuhan dengan Al-Quran menjadi mulia. Saya ulang, karena Al-Quran adalah kitab suci yang paling mulia, maka apapun yang bersentuhan dengan Al-Quran, yang berhubungan dengan Al-Quran menjadi mulia. Al-Quran kitab mulia, diturunkan oleh Allah yang maha mulia melalui malaikat Jibril, sehingga malaikat Jibril menjadi malaikat yang paling mulia. Ini kok harmonia oleh Abu Dhe diwahyukan kepada Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad menjadi Nabi yang paling mulia. Diturunkannya pada satu malam yang disebut Lailatul Qadar, sehingga Lailatul Qadar itu menjadi malam yang paling mulia. Turunnya Al-Quran pada bulan Ramadan, maka bulan Ramadan menjadi bulan yang paling mulia. Diberikan sebagai petunjuk hidup bagi umat Islam, maka umat Islam menjadi umat yang paling mulia. Siapapun yang membaca Al-Quran, siapapun yang mempelajari Al-Quran, siapapun yang mengaji Al-Quran, dia adalah orang yang mulia. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Sehingga Nabi bersabda, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran setelah bisa mau mengajarkannya. Jemaah sekalian, kitab suci yang paling banyak bicara tentang ilmu pengetahuan itu adalah Al-Quran. Ini saya sengaja menyinggung masalah ilmu dulu, karena di Indonesia sekarang lagi peringatan dari guru. Kitab suci yang paling banyak bicara tentang ilmu pengetahuan adalah Al-Quran. Al-Quran menyebut kata ilmu dengan berbagai bentuknya itu sejumlah 879 kali. Kalau kitab-kitab suci agama lain menyebutkan ilmu itu cuma sedikit, tapi Al-Quran menyebut ilmu itu sampai 879 kali. Harusnya umat Islam itu menjadi umat yang paling pintar. Halo. Wah, aku gak diperhatiin sih. harusnya umat Islam itu menjadi umat yang paling cerdas, menjadi umat yang paling pinter, karena kitab sucinya paling banyak bicara tentang ilmu pengetahuan. Kitab-kitab suci agama lain bicara ilmu itu cuma sedikit. Bahkan kitab suci agama Shinto yang namanya Nihongi dan Yiniski tadi, saya ulang-ulang biar saya gak dianggap ngarang. Kitab suci agama Shinto itu satu pun gak ada yang bicara tentang ilmu. Tapi kenapa orang Jepang kok pinter-pinter? Yang paling banyak bicara ilmu itu kitab suci Al-Quran, punya umat Islam. Negara di dunia ini yang umat Islamnya terbesar adalah Indonesia. Maka harusnya yang paling pinter itu umat Islam, yang paling pinter itu harusnya Indonesia. Kitab sucinya orang Jepang yang agamanya Shinto, yang kitab sucinya bernama Nihongi dan Yiniski, itu satu pun gak ada bicara tentang ilmu. Tapi kenapa orang Jepang kok pinter-pinter? Kalau bicara teknologi, Jepang luar biasa, betul? Saya sering sampaikan, Yamaha buatan Banter, Yamaha buatan Toyota, Suzuki, Kawasaki, Mitsubishi, Honda, Soto, Lamongan, Wiko, Bapak, Pecel, Ubiung, Jenang, Kudus, Gudeg, Tepek, Kalimang. Jadi umatan badongkan nilainya. Kenapa? Kenapa kok bisa demikian? Ini kan aneh dong. Aneh. Soalnya gini ya, kita itu banyak konsep tapi sedikit praktek. Kita itu kaya teori tapi miskin pengamalan. Kita itu banyak trik tapi cuma sedikit action. Semua hafal dalilnya umat Islam, an-nadhafatu minal iman. Yang kenceng, yang ikut jawab nyaur, insya Allah 3 hari lagi rezekinya lancar. Ya, soal rezeki ya. Kita umat Islam ini punya dalil an-nadhafatu minal iman. Kebersihan itu bagian dari iman. Tapi coba sekarang kita teliti, kota manakah di dunia ini yang mendapatkan predikat sebagai kota terbersih? Ternyata jawabannya adalah Tokyo. Kota yang terbersih, bebas sampah, itu Tokyo. Nah sekarang dijawab yang kompak, kota manakah di dunia ini yang paling kumuh dan menjadi langganan banjir? Itu kita. Halo. Coba secara umum, kalau di Indonesia ya, secara umum masjid dengan gereja itu lebih bersih mana? Gereja. Baunya lebih harum mana? Gereja. Toiletnya lebih wangi mana? Gereja. Kita punya ar-rasyi wal murtasyi finnar, yang nyuap dan yang disuap masuk neraka. Ini kan ayat anti korupsi. Tapi di dunia ini negara yang paling bebas dari korupsi Tiongkok. Karena koruptor langsung disediakan peti mati. Nah, pejabat-pejabat yang banyak korupsi, Bu Haji. Halo. Halo. Nah, kita itu punya prinsip keimanan sekaligus keamanan. Tapi ternyata para jamaah, biar agak pengalaman, negara di dunia ini yang paling aman dari tindak kriminal dan kejahatan itu satu Belanda, dua Selandia Baru. Belanda itu negara yang paling aman dari kejahatan, dari kriminal. Halo? Saking amannya, di Belanda itu ada 4 penjara yang dijual karena tidak ada penghuni. Ada 22 penjara yang disewakan ke negara tetangga yang menjadi gudangnya maling. Saya punya teman, dia itu cerita pas di Belanda naik kereta dari stasiun, ya mesti masuk naik kereta dari Belanda. Cek 4 jam naik kereta sampai lokasi, sampai tempat tujuan. Dia gerayang-gerayang. Nyari dompet sama HP-nya itu loh gak ada. Ingat dia, subhanallah, ternyata dompet sama HP-nya ketinggalan di stasiun kereta tadi. Balik perjalanan 4 jam lagi, itu dompet sama HP-nya utuh di situ, gak bergeser sama sekali. HP-nya, dompetnya lepas sama gunung. Orang tulisannya, coro Jawa nih, tulisannya itu, siapa yang merasa memiliki ini harap diambil. Coba omong-omong, kuih nombor ini, bujur nombor. Lu gak bujur nombor, toh lu malah. Lu pintar, lu diri, lu berwain. Jadi predikat paling aman Belanda, Selandia Baru. Nah, sekarang saya tanya, insya Allah semuanya bisa jawab. Di manakah orang paling sering kehilangan sandal? Padahal masjid itu rumah Allah, dan kita yakin Allah Maha Melihat. Kan kebangetan. Di rumah Allah, dilihat Allah, tapi sandal paling sering hilang. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang kenapa? Kita itu punya penyakit kronis. Semua tahu kok penyakitnya. Penyakit kita itu kudis, kurang, kumpil, kok panu. Kalau betulin dulu, kita itu punya penyakit kronis ya, saya ulang. Penyakitnya apa? Kudis, kurap, kutil, kusta. Dan sumber dari penyakit itu adalah kuman. Penyakit yang pertama namanya kudis, kurang disiplin. Yang kedua kurap, kurang rapi. Contoh kurang disiplin ini tokoh kiri manggul ngarep. Ini namanya kan contoh kudis, kurang disiplin. Ya enggak. Rumah apa? Ya, biar lebih konsen. Kalau teman-teman perhatikan, penyakit kita yang pertama kudis, kurang bisik. Kenapa kok enggak bisa bisik? Ya memang kita itu punya ukuran jam, ada WIB, biasanya waktu Indonesia bagian, tapi singkatannya enggak mono. WIB itu waktu insya Allah berubah. Itu berarti karakter. Terus penyakit yang kedua kurang rapi, yang ketiga kutil, kurang teliti, yang keempat kusta, rakus harta. Ini sumbernya adalah kuman, kurang iman. Harusnya kita sembuh dari kudis, kurang disiplin, karena Islam itu agama yang mengajarkan kedisiplinan. Syahadat itu disiplin tauhid. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak ada Tuhan yang hak disembah dan ditaati kecuali Allah. Berarti menyembah hanya kepada Allah, memohon pertolongan apapun hanya kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan sampai iya karena butuh wadukun nasain. Kan ada yang masih seperti itu. Muhammadur Rasulullah, Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Diyakini kalau kita disiplin sebagai penuntut para nabi, pamungkas para nabi, nabi terakhir. Tidak ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad. Bagaimanapun model orangnya, bagaimanapun potongan orangnya, kalau ngaku sebagai nabi, kita wajib menolak dan tidak percaya. Wah, orangnya pakai jubah, jubah yogyen. Walaupun sorbannya kayak Batman, jenggotnya dowo, masuk Pak Jiru, pasukan jenggot roe-roe. Ngaku sebagai nabi, tolak. Kita ini sudah blender ya, di Indonesia ini banyak orang-orang yang ngaku jadi nabi, ngomong-ngomong pengikutnya yo ada saja. Masih ingat dulu ada pemimpin Aliyah dan Islamiyah namanya Ahmad Musaddiq, ngaku jadi nabi, profesinya apa? Guru olahraga. Jadi nanti jadi nabi teman ya, umatnya jangan colotan guru olahraga. Yang aku menerima wahyu di Bogor. Aku mikir, padahal yang menyampaikan wahyu itu malaikat Jibril. Dan nyapo malaikat Jibril kok belakang tekan Bogor. Emang mau ke puncak. Ditangkap sama polisi, dipenjara 4 tahun. Habis itu ada lagi orang Bandung, aku jadi nabi, namanya Suyuti. Profesinya apa? Tukang cukur. Itu umatnya terus dibotakin kabeh. Ono maneh perempuan namanya Lia Eden bikin komunitas itu. Eden ngaku jadi malaikat Jibril, ditangkap sama polisi. Jadi salut untuk polisi Indonesia ya, malaikat pun bisa ditangkap. Bukan cuma teroris yang berhasil ditangkap, malaikat Jibril bisa ditangkap. Jadi kita berdoa mudah-mudahan sebentar lagi yang ditangkap malaikat Israel. Apa nanti itu? Halo, yang paling lucu di perbatasan antara Jawa Tengah dengan Jawa Barat itu ada agama baru, mereka nyebutnya agama Jasul, agama Jawa Sunda. Nah, yang jadi nabi namanya Tugimin. Aku mikir, ujungnya ya Tugimin, kok jadi nabi, kok jadi kiai ya udah sangat belas. Mereka lain kata pengajian kata sama. Ajaran selanjutnya tausiah agama Mawidah Hasan yang akan disampaikan oleh Sahibul Fadilah Sa'adah Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Tuki. Kapan ke sebelah? Ada sholawatan yang terus biye apa? Ada sholawatan namanya Ya Habibi Ya Muhammad Muena. Ada sini gimana? Ya Habibi Ya kayak gitu itu pengikutnya lu ada. Sholat itu mengajarkan kepada kita disiplin waktu. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. 5 hari. 5 hari, 5 kali dari semalam. 5 kali dari semalam kita diajari agar disiplin waktu. Zakat mengajarkan kita disiplin harta. Puasa disiplin makan dan minum. Walaupun halal punyanya sendiri, kalau belum saatnya gak boleh. Sate boleh, tapi tunggu maghrib. Soto boleh, tapi tunggu. Tahu tempe boleh, tapi nunggu. Es campur boleh, tapi nunggu. Bujurnya dewe boleh, tapi nunggu. Traweh. Boleh, rasa badan. Disiplin hati. Tapi kita punya penyakit namanya kudis kurang disip. Kita juga punya penyakit namanya kurang rapi. Ya Allah, penataan kita itu kalah. Mohon maaf ya, mohon maaf banget. Kalah dengan agama lain. Dari sisi pendidikan, sekolah-sekolah, kita kalah kelas, kalah level, kalah mutu, kalah kualitas. Kita punya rumah sakit Islam, tapi kadang-kadang bisa berubah jadi rumah Islam sakit. Ya karena kurang rapi. Banyak madrasah-madrasah itu yang nasibnya la yamutu wa la yahya, tidak bermutu karena kekurangan biaya. Nah, oleh karena itu edisi perdana majalah An-Najah itu diantaranya adalah kiprah dakwahnya Anwar Zahid. Berani coba untuk memberikan wawasan tentang keilmuan, tentang agama, tentang berbangsa, tentang perjuangan, tentang pengabdian kepada umat, mudah-mudahan manfaat. Dengan membeli An-Najah berarti jenengan ikut menyantuni anak-anak yatim, berarti jenengan ikut membantu perjuangan di pesantren kami. Terima kasih Pak. Untuk atau lancar di sini. Maksudnya pun saya itu berdoa. Itu sih bukan inisiatif saya ya, inisiatifnya teman-teman. Ya karena kita berusaha untuk ya meringankan beban anak-anak kita, berusaha membangun perekonomian karena nanti ke depan harus bisa mandiri, itulah tujuannya. Sementara ini semuanya kan dibebankan di pundak saya, di punggung saya. Nanti saya kalau sudah tua ya, jangan sampai perjuangan ini macet. Matur suwun, matur suwun. Saya ambil nama saya. Amin, penting itu apa tuh? Matur suwun banget. Nah, kita juga punya penyakit namanya kutil. Kurang teliti. Orang kalau kurang teliti itu bisa celaka. Halo. Orang kalau kurang teliti bisa-bisa celaka. Mungkin pernah dengar ada cerita ya, ada kisah. Ini bukti bahwa kalau enggak teliti bisa rugi, bahkan bisa celaka. Tolong perhatikan, ini kisah inspiratif. Terjadi kecelakaan. Tabrakannya sangat keras. Yaudah kalau tabrakan maksud itu tabrakannya pokoknya terjadi kecelakaan di jalan raya, tabrakannya sangat keras, korban jatuh bersimbah darah, dikerubung banyak orang, rauh wangin wang. Ada wartawan datang ingin mengambil gambar dari dekat, tapi kesulitan karena memang orang yang mengerumuni korban itu banyak banget. Lah wartawan ingin dapat gambar dari dekat, dia punya akal. Dia ngomong, kasih aku jalan. Orang-orang ribut, kamu bukan siapa? Saya bapaknya korban. Nah, karena mendengar saya bapaknya korban, yang lain ngintre, bujur, kamu bapaknya korban. Begitu wartawan ini sampai di samping korban, dia pucat gemeter. Karena ternyata yang tertabrak itu adalah anak monyet. Teliti, maka kalau belum benar-benar mengenal luar dalam, jangan buru-buru ngakuin. Kamu belum kenal saya luar dalam, jangan buru-buru ngakuin bapakku. Hei. Tapi akhirnya mau dididik ngakoni anakku rawat jeruan nih keblondrok, malah jangan diakoni anaknya, ini perlu sama jadi duit. Ketika zaman masih punya duit, ketika zaman sering ngasih ini, sering ngasih ini, sering ngasih ini, sampai yang diakoni mae. Tapi coba tes, ojo kei opo-opo. Ketika sampai yang kepepet, kiri, kebetul opo-opo, saya gilip ngakoni sampai yang mae tangga. Tolong sering ngirim nomornya Korea. Kita juga punya penyakit lagi namanya kusta, rakus harta. Orang kalau sudah rakus harta, ini gak mungkin bisa jadi orang baik. Itu sumber dari semua kejahatan. Dan semua itu gara-gara kuman. Gara-gara kuman. Apa? Kurang di Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Lanjut. Umat Islam punya kitab suci namanya Al-Qur'an. Al-Qur'an itu kitab suci yang paling banyak bicara tentang ilmu. Maka harusnya yang paling pintar umat Islam. Dan negara di dunia ini yang penduduknya paling besar beragama Islam adalah Indonesia. Sekarang Islam punya Al-Qur'an. Al-Qur'an punya prinsip dasar yang itu merupakan wahyu pertama yang disampaikan Allah melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Hoi. Hoi. Malaikat Jibril waktu menyampaikan wahyu ini kepada Rasulullah, Iqra itu sampai 3 kali. Ditirukan ya? Iqra. Itu baru sekali. Artinya apa? Artinya apa? Bacalah. Nabi Muhammad disuruh membaca. Padahal Nabi Muhammad kan enggak bisa membaca. Maka Nabi menjawab, ma ana bi qari'. Aku enggak bisa membaca. Malaikat Jibril bilang lagi, iqra, bacalah. Nabi menjawab, ma ana bi qari'. Aku enggak bisa membaca. 3 kali malaikat Jibril mengatakan, iqra, bacalah. Ma ana bi qari'. Aku enggak bisa baca. Nabi Muhammad itu Nabi Yulungi, Nabi yang gak bisa membaca, gak bisa menulis. Sehingga kalau ada yang mengatakan Nabi Muhammad lah orang yang pertama kali menulis kalimat kafir di benderanya, itu jelas orang koon. Paham ya? Paham ya? Sampai yang keempat baru iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kenapa iqra kok sampai 3 kali? Baru yang keempat, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini adalah rahasianya. Ditirukan ya? Bunyi. Iqra bareng. Yang pertama, ini artinya how to read bareng. Perintah untuk membaca. Iqra. Yang kedua artinya how to study. How to study. Artinya perintah untuk belajar. Nah, yang ketiga iqra bareng. Iqra. Itu artinya how to understand. How to understand. Perintah untuk mengerti dan memahami. Bosan kan untuk orang-orang itu. Loro yo kan warna biru. Baru iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. bareng. Itu artinya how to conscience of God. Ayo. How to conscience of God. Ya yes, pokoknya anak. Artinya wis agama itu harus disandarkan pada nilai ilahiyah dan akhlakul karimah. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya ini secara umum ilmu itu ada dua. Orang bilang begitu. Ada ilmu agama, ada ilmu umum. Pernah dengar? Bukannya Allah. Ada ilmu agama, ada ilmu umum. Pernah dengar? Sekarang saya tanya, dijawab. Matematika itu ilmu agama atau ilmu umum? Kalau matematika dianggap sebagai ilmu umum, berarti Quran, hadis, fikih, tauhid itu ilmu semua umum. Jangan buru-buru nganggap kalau matematika itu ilmu umum. Matematika itu ilmu tentang hitung-hitungan, betul? Nah, hitungan itu bahasa Arabnya hisab. Maka matematika juga biasa disebut ilmu hisab, ilmu hitung-hitungan. Dalam Al-Quran, kiamat itu diistilahkan dengan yaumul hisab, artinya hari perhitungan. Berarti kiamat itu adalah hari ulang tahun matematika. Allah itu pinter matematika. Innallaha sari'ul hisab. Sesungguhnya Allah itu maha cepat dalam menghitung. Dan itu seorang pintar matematika, hisab tidak rampu-rampu. Malaikat rokit dan malaikat atik itu malaikat yang pintar matematika, karena tugasnya mencatat dan menghitung amal manusia. Rokit bagian nyatet amal baik, atik bagian nyatet amal jelek. Malaikat rokit sama malaikat atik tukang catet. Ini lebih sibuk malaikat rokit daripada malaikat atik. Kalau malaikat atik agak nyantai, rokit ini yang sibuk banget. Karena yang dicatat amal kebaikan, kebaikan satu minimal dicatat 10 sampai hitungan yang tak terbatas. Kalau kejelekan satu jangan dicatat dulu, nunggu kalau orangnya tobat nggak jadi dicatat. Kalau orang yang nggak tobat baru dicatat. Jadi rokit itu masya Allah. Kayak anda tadi dari rumah sampai ke sini tiap selangkah sama dengan sholat sunnah 60 rakaat. Ya berapa langkah ke sini? Ya iya, itu catet kami masya Allah, catet terus mape api api api api api api. Capek, rokit itu capek. Malaikat akhir mau nyatet jelek misalnya. Ngaji kok ngerasani aku. Ini mau dicatat ngerasani, ditegur sama rokit. Akhir, jangan dicatat dulu. Siapa tahu nanti dia tobat. Lah kok aku dicatat, ternyata wong itu tobat. Oke. Merintah memberi malaikat akhir setipu. Maka jangan buru-buru bilang kalau matematika itu ilmu umum. Agama ini penuh dengan perhitungan, agama penuh dengan matematika. Kalau nggak cocok sama matematikanya, nggak sah. Sholat ada matematikanya, ada. Sholat maghrib secara matematika rokaknya harus 3. Gue tambahin dari sana, nggak sah. Paham? Zakat ada matematikanya, puasa ada matematikanya, haji ada matematikanya. Sekarang saya nanya, ilmu bahasa penting apa enggak? Penting, bisa jadi itu ilmu agama. Belajar bahasa asing itu penting. Saya sudah terlanjur, sekarang tinggal betulnya. Kenapa dulu saya gak belajar bahasa asing dengan benar? Nah, sekarang kalau lagi ada akhidat jadwal nasi luar negeri, paling susah itu kendala tentang bahasa. gratis yes, bayar no. Penting banget bahasa itu. Belajar bahasa Inggris penting, belajar bahasa Arab penting, bahasa Arab sebagai simbol akhirat, bahasa Inggris sebagai simbol dunia, bahasa Inggris sebagai simbol otak, bahasa Arab sebagai simbol hati. Penting belajar bahasa Inggris. Saya kasih cerita ya, biar sampai paham betapa belajar bahasa asing itu penting. Ini ada cerita, ada emak tikus lagi shopping sama anaknya, jalan-jalan. Anak tikus itu namanya apa? Anak tikus sarane, anak kudu sarane, anak sapi sarane, anak pedet sarane. Halo, anak pedet itu sarane mustahil. Tikus itu takutnya sama dan teri. Tikus itu takutnya sama kucing. Kalau kucing takutnya sama kucing bater. Gak apa ngomong aja kalau nyawang aku gak apa. Seperti hatimu jangan ke aku. Jangan. Tikus takutnya sama kucing. Kucing takutnya sama kucing. Ya sampai paham. Nah tikus bunyinya cip cip cip. Betul? Anjing bunyinya, kucing bunyinya, kambing bunyinya. Sekarang tuh, lalu ini ceritanya gini, ada mak tikus lagi jalan-jalan shopping sama anaknya yang namanya Cindil. Di tengah jalan ketemu sama kucing, takut nggak? Mama, dan kucing itu siap menerkam. Tiba-tiba emak tikus ini menggonggong, kucing dengar ada suara gonggongan lari terbirit-birit. Anak tikus kemudian bertanya sama mamanya, mama, kita ini kan tikus, harusnya kita kan cincin-cincin. Kenapa tadi mama kok kuku-kuku? Mama tikus bilang, itulah nak manfaatnya belajar bahasa asing. Tikus saja kalau menguasai bahasa anjing mampu mengusir kucing. Mampu membuat kucing ketakutan, musuhnya menjadi takut. Penting bahasa Inggris itu untuk membentuk pribadi yang percaya diri. Kalian harus belajar bahasa Inggris agar sampean percaya diri. Kalau pintar bahasa Inggris pasti pede, percaya diri. Bahasa Arab penting tujuannya agar membentuk pribadi yang tawadhu, rendah hati. Kalau bahasa Inggris itu membentuk pribadi yang percaya diri. Halo? Saya tanya, aku bahasa Inggrisnya apa? Ya Allah, saya banter. Aku bahasa Inggrisnya I itu harus ditulis pakai huruf besar. Di depan pakai huruf besar, di tengah tetap huruf besar. Meskipun di belakang I ditulis pakai huruf besar, dimanapun besar. Maka orang harus berbesar jiwa, berbesar hati, mendidik pribadi-pribadi yang pede, percaya diri. Karena aku bahasa Inggrisnya I ditulis di depan pakai huruf besar, di tengah juga pakai huruf besar, di belakang juga pakai huruf besar. Ini membentuk kepercayaan diri. Nah, kalau bahasa Arab membentuk sifat tawadhu. Aku bahasa Arabnya anak. Ngomong-ngomong gak usah izin, ngomong aneh gak untung-untung cadar. aku bahasa Arabnya ana itu enggak boleh dibaca panjang. Ana itu kayak di surat Al-Kafir itu. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum. Enggak boleh dibaca wa la ana 'abidun, enggak boleh. Bacanya harus ana. Artinya aku. Enggak boleh aku. Ini mengajarkan sifat tawadhu. Orang itu enggak boleh. Ini siapa yang melakukan? Aku. Cuma ini karena aku. Bisa kayak ini siapa? Aku. Enggak boleh, harus aku. Cuma aku. Pendek mengajarkan ketawadhuan. Ini saya pernah sampaikan, mudah-mudahan masih ingat. Huruf hijaiyah yang melambangkan sifat tawadhu itu adalah wawu. Huruf apa? Wawu itu bentuknya melungker hadap ke bawah. Melungker itu enggak ada wawu dana, wawu kemenyan. Itu kan simbol sikap tawadhu. Orang kalau tawadhu itu kan ya, woi. Maka orang di sini itu tawaduk banget jalannya gitu. Lalu kalau nuntuk sarungnya sih bolong. Wawu itu bentuknya lungker hadap ke bawah gitu. Sikap tawaduk. Bul. Bul. Nah, kalau dalam istilah ilmu tata bahasa Arab, wawu itu menjadi alamat error profa. Profa itu artinya ketinggian derajat. Derajat yang tinggi. Maka kalau ini derajat yang tinggi harus tawadhu. Pada dua tempat, satu jamak mudzakkar salim, jamak kumpul-kumpul mudzakkar orang yang ahli zikir. Yang dikumpul itu yang betul-betul ahli zikir, yang betul-betul ulama, yang betul-betul ngerti. Hati-hati. Woi. Woi. Sekarang itu banyak yang atributnya ulama tapi sesungguhnya bukan ulama. Maka hati-hati. Emas itu umumnya berwarna kuning, tapi tidak semua yang warnanya kuning itu emas. Nah, kalau semua yang warnanya kuning emas, berarti tiap pagi sampai ke toilet itu keluar emas. Kiai umumnya pakai sorban, ulama umumnya pakai sorban, tapi tidak semua yang pakai sorban itu ulama. Paham? Mungkin kan bosnya dihubungi-hubungan ulama. Masa pakai bukan sugi. Ada ulama atribut. Ulama, ada ulama atribut, ada ulama yang suka ribut, ada ulama yang badut, ada ulama yang tukang hasut, bahkan ada yang ulama yang penjual pembalut. Ya kualitasnya toyotot, lihat kualitasnya, mohon maaf banget, ini bapak siapa gak suka kampung ini. Jadi kan mulai bermunculan ulama-ulama entertain, ulama-ulama dunia maya, ulama-ulama media sosial. Oh, kakain Pak Google. Nanti sampai tak kompon si teliti, ke sembarangan. Halo? Halo? Jamak mudzakkar salim. Kumpuli orang-orang yang ahli zikir, yang selamat hatinya, yang tulus, yang ikhlas. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang kedua, pada asma khamsah. Artinya menyatu, kebersamaan, kerukunan, gelem kumpul. Orang kalau mau kumpul-kumpul kayak gini, insya Allah tawadhu jadi rendah hati. Kalau nggak mau kumpul itu bikin sombong. Ya, teman-teman sampean yang sering ikut kumpul-kumpul ngaji kayak gini, insya Allah tawadhu rendah hati, apian. Mesti kadang tercuci otaknya, merasa paling benar, merasa pemborong surga. Biasanya kayak gitu terusan. Makanya saya bilang, perempuan kalau cuma suka menyendiri aja, itu biasanya terus kemayu, merasa paling cantik sendiri. Utak-utaknya ngomong, gak lukul-lukul penggaliannya itu tuntul-tuntul. Karena hati kosong, kita. koyo ayu-ayu wo. Coba nek jare kumpul-kumpul koyo ngene iki, ayu ngene kok mesti tamat riwayat. Ora tamat noleh kanan noleh kiri, kok atimu sadar. Iya, ayu tahe. Iya, ayu tahe. Maka jangan heran kalau ada orang baru belajar agama terus merasa kayak pinter-pinter sendiri, merasa kayak alim alim biaya. Coba kalau gak kumpul sama kiai yang top-top, yang alim-alim ulama yang hebat-hebat itu, cili akhirnya kita bodoh nih. Mana lo? Heboh. Oh berarti kita dilanjut. Kali ini sorban. Iya iya. Oke, wes tak pernah kau coba. Jadi jangan buru-buru bilang kalau matematika bahasa itu ilmu umum. Sekarang ditirukan teman-teman. Semua ilmu Itu adalah agama kalau disandarkan pada nilai ketuhanan dan kepribadian. Bola semangat dari ini. Semua ilmu itu adalah agama apabila disandarkan pada nilai ketuhanan dan kepribadian. Makan itu kelihatannya kan dunia, tapi bisa menjadi agama kalau niatnya aku makan biar sehat, biar kuat, karena ini aku mau ngaji. Kalau gak makan nanti lu gemeter, ngajinya gak bisa konsentrasi. Jika ada sudah di tempat pengajian masih makan berarti. Sholawat itu kayaknya secara sendirinya agama, betul. Ya, tapi kalau tujuannya untuk pamer, tujuannya untuk riya, tujuannya untuk mencari sesuatu, tujuannya dikelek-kelekkan biar ada yang ngelem, biar ada yang kagum, bisa menjadi dunia. Saya ceramah kayak gini kelihatannya kan agama secara sendirinya. Tapi kalau niat saya nggak benar, cara menjalankan saya enggak benar, ya bisa menjadi dunia. Tujuannya apa lo jalan? Song yang namanya film insya Allah jadi jariah sampean. Jadi selama pondok masih berlangsung di gaya ngaji terus selamanya sama Nuhan Kiriman Gajaran ini. Amin. Amin Kiriman sampean. Baik, terusnya lagi Rumano. Dikirakan jadinya pinter tapi ora bener, pinter tapi kebli. Oke, sebelum kesitu tak kasih tahu ya pentingnya ilmu, bahwa ilmu itu sangat penting. Penting kok penting. Oke. Woi, dijawab. Burung bisa terbang apa enggak? Bisa. Yang penting burung itu bisa terbang apa enggak? Bisa. Terbangnya pakai sayap. Pinter. Sekarang saya tanya, manusia bisa terbang apa enggak? Bisa. Pakai apa? Pakai ilmu. Burung kamu ayo kok ayo. Bilang. Burung bisa terbang apa enggak? Bisa. Burung terbang pakai sayap. Manusia bisa terbang apa enggak? Bisa. Pakai apa? Pakai ilmu. Dibilang pesawat udara. Sekarang pesawat sama burung podo-podo terbang. Lebih cepat yang mana? Pesawat. Lebih cepat pesawat. aku ingin terbang ke angkasa seperti burung dara. Wong goblok. Wong pinter, aku ingin terbang ke angkasa pakai pesawat udara. Ini baru wong pinter. Halo. Halo. Paham enggak? Oke, sekarang itu membuktikan bahwa ilmu itu bisa membuat yang sulit menjadi mudah. Ilmu juga bisa membuat yang jauh menjadi dekat. Sampai sekarang kalau pengen ngomong sama keluarga sampean yang di Indonesia, butuh teriak-teriak apa enggak? Enggak. Bisik-bisik aja bisa. Kursi-kursi bisa. Bahkan kadang lainnya saya ditutupi bantal. Terus ngomong sama yang di luar sana. Oh, oh, teriak-teriak. Sekarang enggak. Itu juga karena ilmu. Itu juga karena ilmu. Maka ilmu bisa membuat jarak yang jauh menjadi. Dulu kalau ada orang bingung kehilangan sesuatu, agar sesuatu yang hilang itu ketemu. Masya Allah, berdoa enggak karu-karuan sambil putar kasih. Saya masih ngalami. Kalau kehilangan sesuatu biar ketemu itu baca Quran surat Al-Ahzab untuk menemukan sesuatu. Itu ada surat dalam Al-Quran namanya surat Al-Ahzab termasuk menemukan jodoh. Dulu begitu bingung cari alamat gak ketemu, baca surat Al-Ahzab sampai ketemu. Sekarang cukup Google Map, GPS. Maka ilmu itu membuat sesuatu yang sulit menjadi. Nah sekarang sama-sama ditirukan. Al-ilmu nurun. Al-ilmu nurun. Ilmu itu adalah cahaya. Ilmu itu adalah baterai. Ilmu itu adalah listrik. Bisa dipakai untuk ngaji gak? Bisa. Kalau nanti malam hari listrik bisa dipakai untuk pengajian gak? Bisa. Bisa dipakai untuk sholawatan gak? Bisa. Kayak ini sound system ini kan listrik, bisa dipakai untuk dikir gak? Bisa. Bisa dipakai baca Quran gak? Bisa. Nah, bisa dipakai karaokean gak? Bisa. Bisa dipakai dangdutan gak? Bisa. Bisa dipakai cum apa gak? Maka kita lagi al-ilmu apa semangat sih berdoa al-ilmu hujjatun laka wa hujjatun alaika. Ilmu bisa meninggikan derajat. Ilmu bisa menjadikan bejat. Ya kayak cahaya, kayak listrik tadi. Kayak listrik tadi. Bisa bikin pengajian, bisa untuk sholawatan, bisa untuk istighosah, bisa untuk dikir, tapi juga bisa untuk bisa untuk ajak. Masya Allah. Duit itu waktu. Iya, duit itu sama. Duit bisa mengantarkan kita ke surga, tapi duit juga bisa menyemplungkan kita. Kalian pengen duitnya ke surga apa ke neraka? Buktikan nanti duit itu cemplungkan ke surga yang akan duit. Ini dilanjut apa enggak ini? Kalau menolong, kalau minta dilanjut, jangan dirokan tanggal tua. Biasanya alasannya tanggal tua. Pasti kan, kota, saya, sedang justru karena kita itu sadar kan ibadah itu gak berjanji jujur kita gini loh ya, kalau perhatikan saya saja, saya Anwar Zahid saya ngomong seru saya itu juga misalnya saya kok pengen masuk surga mengandalkan amal saya rasa-rasanya harapannya tuh kalau saya mengandalkan ibadah saya kok pengen ke surga itu kemungkinannya kecil. Berapa banyak sholat saya? Bagaimana kualitas sholat saya? Saya orang yang paling tahu sebanyak apa puasa saya. Saya tahu berapa banyak saya baca Al-Quran. Saya tahu berapa banyak orang yang saya tolong. Saya juga sadar betul betapa banyak maksiat saya. Saya yang paling tahu berapa dosa saya. Mulanya aku pengen lebih suaraku kok ngandar nih. Pertama belas. Untung kita punya Allah itu gak pendendam. Loh umpama Allah itu pendendam. Begitu nakal disiksa, begitu maksiat disiksa. Masya Allah. Misalnya ya, ada orang laki-laki habis ngintai perempuan mandi langsung marah hero. Wong itu kok rasa-rasa langsung ambili latih merokok misalnya wong jino ngalah tepuklek misalnya Allah gak begitu, Allah gak maha pendendam, Allah itu maha ramah sekaligus penuh rahmah penuh kasih Masya Allah. Hei para TKB, aku tahu dosamu besar, tapi ampunanku lebih besar. Kusi Allah ini, aku ngerti maksiatmu banyak, dosamu banyak, tapi rahmatku kasih sayangku jauh lebih banyak. Maka kalau kau mau menangis di hadapanku, aku akan tersenyum memandang. Kalau kau berjalan menujuku, aku akan berlari menyambutmu. Kau asik-asik dulu. Gusti Allah ini. Apalagi ketika engkau aku kasih rezeki melalui kerja kamu dapat gaji terus kamu manfaatkan dengan benar bukan hanya dinikmati sendiri tapi di tengah kecapean di tengah deritamu engkau masih mampu berbagi dengan menolong saudaramu sungguh rahmatku akan aku curahkan kepadamu. Kita masuk surga itu bukan karena amal kita, bukan karena ibadah kita, tapi karena kasih sayang Gusti Allah. Nah, makanya kalau dititipi rezeki sama Allah harus berbagi. Nah, di antaranya itu hari ini Anda semua saya ajak untuk berbagi. Semakin banyak semakin bagus. Ayo bareng-bareng emang kapan lagi mumpung ada kesempatan. Monggo guys, ini keras ya. Oke. Tapi jam 2 nyonyor aku Itu bisa setengah bisa. Monggo pulang dari turun mengenai selawatan kalinya monggo. Allah silakan rahmat. Baik selamat. Ya Rasulullah. 3 malam baru pulang istirahat. Jadi biasanya itu latihan selawatan dahulu. Semuanya kembali kepada Rasulullah. Tinggal dulu kan pernah ribut, kunut, gak kunut, harus kunut, gak kunut, harus kunut, gak kunut. Sampai ributnya, keturun pada gak subuh. Ada yang sholat tarawih di bulan Ramadan 20 rakaat, betul? Kenapa sholat tarawih kok 20 rakaat? Jawabannya karena Rasulullah sholat tarawih 20 rakaat. Belum dinamakan sholat tarawih, sholat sunnah di malam Ramadan 20 rakaat. Ada yang sholat tarawihnya 8 rakaat. Kalau ditanya kenapa 8 rakaat? Ya karena Rasulullah kalau Ramadan dan di luar Ramadan pun sholat malamnya 8 rakaat. Halo. Semuanya rujukannya kepada Rasulullah. Maka menjadi uswatun uswatun. Ada orang makan, minum sambil duduk. Itu orangnya pakai kerudung warna hitam. Juga orang yang makan minum sambil berdiri. Ketika ditanya kenapa makan minum kok duduk, ya Rasulullah kalau makan kalau minum sambil duduk. Ada orang yang minum sambil berdiri. Duh, minum kok sambil berdiri. Woi, saya jadi teringat pas acara mantenan. Itu makannya itu prasmanan, gak ada kursinya. Sementara di bawah ini lesehan pakai terpal yang sudah kotor semua. Nah, saya makan yuk, diloknya dia itu dengan mama kok ngadep. Ada teman dia itu gak mau makan dan jadinya kok gak makan. Enggak, panggil Nabi mereka harus duduk. Akhirnya saya bilang, kalau saya menemukan hadis bahwa Rasulullah pernah minum sambil berdiri, jenengan mana orang gih? Akhirnya tak boleh nong hadis riwayat Imam Tirmidzi bahwa Rasulullah pernah minum makan dengan berdiri. Yo salah mana? Akhirnya, ya rujukannya semua kembali kepada Rasulullah. Kita ngaji. Ya kenapa? Karena Rasulullah ngaji. Etikanya orang ngaji gimana? Ya itu yang diajarkan oleh Rasulullah. Urusan apa saja? Maka ya nyuruh Rasulullah. Rasulullah kalau makan pakai tiga jari. Halo? Rasulullah kalau makan pakai tiga jari. Maka sejelek-jeleknya makan itu menggunakan 10 jari. Terus sembuh pokoknya. Ya kalau Rasulullah makan pakai tiga jari, ya iya, yang dimakan kurma. Dan yang sampean makan soto kalau terus pakai tiga jari, ya korang cari kapan selesainya. Ini berat di rumah Allah. Terus pokoknya tak sampaikan. Sehingga ada istilah sunnah wal jamaah, ahlu sunnah wal jamaah. Kalau ahlu sunnahnya tetap gak boleh berubah dari apa yang berasal dari Rasulullah SAW. Tapi wal jamaah itu bisa fleksibel. Ya Allah, ya Allah. Berpakaian, kalau Rasulullah pakai jubah sunnah. Nah kalau wal jamaahnya, ya kalau di Arab pakai jubah. Nah kalau di bujur boro ngedos jubah, narik jubah. Gak harus itu, yang penting untuk Allah. Rasulullah berkorban yang dibikin, yang dijadikan korban hewan unta. Rasulullah naik korban ngangge unta no Arab. Karena berita malah berdiri atau korban untuk malah ketangkep polisi. Ya kok? Ya mesti nyawa untuk itu berbinatang. Tapi mungkin paham. Terus yang pernah dibikin ribet, Rasulullah pakaiannya gimana? Kelengsek apa cingkrang? Itu kalau ditanya, itu kenapa pakaiannya kok cingkrang? Ya karena Rasulullah kalau pakaian bawahnya cingkrang. Dan satunya, itu kok lengsrek, lembrek. Rasulullah sudah lembrek pakaiannya. Dan sekarang kan berat keadaannya. Pernah agak ikut itu tuh ya. Ada yang pakaiannya cingkrang-cingkrang itu loh, RCTI, Rombongan Selamat Tinggi Indonesia. Itu kalau yang lembrek-lembrek, wah itu bid'ah macam-macam, enggak, sesungguhnya gini loh. Kenapa Rasulullah menganjurkan seperti itu, bahkan laki-laki loh, ini laki-laki loh, yang pakaiannya lembrek sampai menutupi kepala, sampai menutupi mata kaki. Lembrek sampai menutupi mata kaki, itu minal bujala, termasuk kesombongan. Pakaian itu kalau terlalu lembrek, menganak, dianggap sebagai kesombongan. Itu kenapa? Gini ceritanya. Dulu zaman Nabi itu kan pakaian itu masih sulit, masih langka. Daripada berlebih lembrek-lembrek kayak gitu, dipotong, kasihkan orang lain. Kamu kan bisa agak cingkrang ya, berarti sudah menutupi aurat. Maka kalau pakaiannya lembrek, dianggap sombong, itu bentuk kesombongan. Di tengah-tengah kesulitan ekonomi, kok yang lain lo susah nyari pakaian, lo kamu kok mentala, kamu kok tega, pakaianmu berlebih sampai lengsrek-lengsrek, kok dipotong, lengeknya kayak lo semua orang gue, paham? Maka kalau sekarang, kesombongan itu bukan dari cingkrang dan lengsreknya, bukan dari cingkrang dan lembreknya, sekarang dari mereknya. Paham? Urusan kayak gitu aja nyontoh Rasulullah, apalagi urusan ibadah. Ukurannya Rasulullah, sholat ukurannya Rasulullah, haji ukurannya Rasulullah, dan perintah Rasulullah itu pada jamaah, walaupun kelihatannya gak masuk akal, tapi bisa membuat manusia menjadi waras. Diubungi begitu. Jajan saya ingin sampai ya. Misalnya ya, nolak-nolak. Gali matu, ireng kotak, langsung dibeng gitu. Jangan lupa dibeng waktu kota ireng diumpet itu mar. Nah, kok yang gak waras? Tapi karena itu perintah Rasulullah, malah gak dikawak waras. Sari lari-lari kecil antara sofa marwah 7 kali, dari sofa ke marwah, dari marwah ke sofa, dari sofa ke marwah, dari marwah ke sofa, lari-lari kecil. Jajal menengah kiri, maju kok ini dong, kok ngomong ini, kok ngomong itu gitu, pintu menengah. Tapi kalau perintah Rasulullah, malah jadi waras. Orang segala mana ya Pak Cipro juga begitu. Ada tembok di antem ini ke tayang jajal ini juga pegang tembok di antem usah mereka yang buyu sampai yang kabel ya itu perlu dirupiah mungkin. Subhanallah. Perintah Rasulullah walaupun kelihatannya gak masuk akal, itu saudade Allah. Nah, sesungguhnya sajanya ini sajanya itu jadinya sajanya sajanya Rasulullah itu siapa? Ayo bareng-bareng dikirakan. Muhammadun Basharun lakin lakal bashar Muhammadun basharun lakin lakal bashar bal huwa kal yaqut bainal hajar. Muhammad adalah manusia Akan tetapi tidak seperti umumnya manusia. Muhammad adalah mutiara di antara bebatuan. Jadi Kanjeng Nabi ku mutiara, jadi ini kerikil. Kanjeng Nabi ku berlian, jadi ini koral. Rasulullah itu intan, jadi cumintan. Rasulullah itu manusia yang merasa sebagai manusia. Manusia yang mengerti tentang manusia. Manusia yang memanusiakan manusia. Jadi Kanjeng Nabi wong sing rumangsa dadi wong, wong sing ngerteni wong, wong sing ngomongno wong. Ayo nyaut nyaut. Lama ngomong ya. Kanjeng Nabi niku wong sing rumangsa dadi wong, wong sing ngerteni wong, wong sing ngomongno wong. Manusia yang mengerti tentang manusia yang merasa sebagai manusia dan manusia yang memanusiakan manusia, maka diberi sifat basyariah, sifat manusia. Rasulullah itu ya yang ngantuk, ya tidur, manusia. Manusia katanya gak punya duit. Rasulullah itu katanya gak punya duit. Kalau lagi gak punya duit, utang. Maka umat yang baik kalau gak punya duit, utang. Kalau sudah punya duit, karena Rasulullah itu manusia, perang gak selalu menang. Rasulullah perang juga pernah kalah. Perang apa yang Rasulullah kalah? Perang Uhud, Nabi kalah. Bahkan waktu itu Nabi dikawal oleh pas pamnak, pasukan pengamanan Nabi. Ada turun Nabi, sahabat-sahabat pengawal Nabi. Nabi dikawal, dijaga Pak Berbutis. Kenapa? Halo. Karena Nabi manusia, gak ada jaminan kebal senjata. Sehingga Allah berfirman, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutila. Apakah jika Muhammad meninggal atau terbunuh? Loh, berarti Nabi bisa dibunuh? Bisa. Nabi Zakaria itu matinya dibunuh pakai digergaji. Nabi Zakaria itu matinya digergaji. Nabi Yahya matinya juga dibunuh, digantung. Ya karena manusia. 100% Nabi Muhammad adalah manusia. Ini menyangkut predisposition, ini menyangkut kurikulum desain. Karena Nabi manusia, Nabi pernah sakit. Nabi kalau lagi sakit, berobat ke dokter. Kalau sekarang ya dokter, ya minum obat. Nabi ya minum madu, minum obat. Karena manusia, Nabi juga pernah kena santet. Mungkin kok orang-orang selalu tahu. Rasulullah pernah kena sihir, tembus. Halo. Ini saya terangkan sisi kemanusiaannya dulu ya, sebelum nanti latar belakang keistimewaannya. Kanjeng Nabi nggih nate kena sihir. Nabi pernah disihir, pernah tembus. Sehingga setiap mau tidur Rasulullah selalu membaca Mu'awwidzatain. Mu'awwidzatain itu dua surat perlindungan. Qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Wis tak karo kebetulan iku sapa-sapa tapi aku di rumah. Aku gak dikasihkan mau. Nanti kepala gak bisa kalau kayak gini. Mana? Surat Mu'awwidzatain, Qul a'udzu birabbil falaq sama Qul a'udzu birabbin. Setiap mau tidur Rasulullah pasti membaca dua surat itu. Dan dua surat itu adalah dua surat perlindungan. Karena Nabi pernah kena sihir. Di rumah Nabi itu tahu dikirimi santet. Tiba-tiba Rasulullah sakit. Wih, topik-topik banyak banget dipanggil. Gak ada yang bisa menyembuhkan. Gak ada yang bisa menyembuhkan. Setelah sekian lama sakitnya Rasulullah gak kunjung sembuh, Allah mengutus malaikat Jibril untuk mendatangi Rasulullah, memberitahu kepada Rasulullah bahwa di belakang rumah Rasulullah di bawah batu besar itu ada kiriman santet. Dikumpulkan para sahabat sesuai petunjuk dari malaikat Jibril. Ini di belakang rumahku ini ada batu gede dan di bawahnya ada sesuatu. Ambil. Betul. Ternyata di situ ada semacam benda yang diikat dengan 11 ikatan. Jadi kalau barang dicancang 11. Nabi terus memerintah para sahabat lepas ikatannya. Anehnya semua sahabat itu gak ada yang bisa melepas ikatan itu. 11 ikatan satu pun gak bisa dilepas. Ada sahabat yang paling gagah pada saat itu namanya Siti Aman. Ujungnya ini gak itu sahabat di rumah tempat dulu. Barang itu diambil sama Umar, mau dilepas ikatannya gak bisa. Polot-polot dibagi. Aku pikir itu gak boleh kena. Itu sihir, itu santet. Lalu kan itu biasanya kalau kena sihir gak rosok, kan kadang-kadang kena sihir gak rosok. Mana? Tapi kena sihir apa tuh ya? Kalau mau dijaluk kena sumbanganmu kok jaluk kena gajimu lho kena kabeh nek perlu utang-utang kok kena kabeh. Tapi hati ya ya gak kroso niku sama berbunga-bunga esok tenang rumah sakit lho bener-bener dewe. Hati-hati ya ya. Nah ini begitu gak ada yang bisa melepas. Akhirnya malaikat Jibril turun dengan membawa wahyu Mu'awwidzatain Al-Falaq sama Anas. Yang dua surat itu jumlahnya 11 ayat. Setiap dibaca satu ayat, tali lepas satu. Dibaca dua ayat, tali lepas dua. 11 ayat dibaca, 11 tali itu lepas. Tapi Nabi itu pernah kena sihir. Manusia, Nabi juga pernah dirancut. Tembus, tegas. Bahkan menurut Taufik Ibnu Qurra Di antara sebab wafatnya Nabi itu adalah karena sisa racun yang dulu pernah terminum oleh Rasulullah, yang reaksinya baru muncul setelah beberapa tahun kemudian. Itu yang menjadi sebab wafatnya Rasulullah. Karena Nabi manusia, pernah diomelin sama istri-istrinya, pernah adik Nabi diomelin sama istri-istrinya, pure. Kanjeng Nabi juga pernah pure. Istri-istrinya ditinggal semua. Ah, bujur langsung benda. Rasulullah khulwah menyendiri, tak perlu kepada Allah. Nanti kanjeng Nabi pure juga pernah. Rasulullah pernah gak punya duit? Pernah. Rasulullah kalau lagi butuh duit, kerja. Kerja. Ngapain? Dagang. Jadi Rasulullah kalau gak punya duit itu kerja, gak menggandakan uang. Kanjeng Nabi gak punya duit, kerja. Kalau gak punya uang, kanjeng Nabi kerja. Lain yang ambil duit menggandakan uang, dulu kasih Nabi kanjeng Dimas tak ada dari. Makanya kanjeng Nabi dahulu ini, karena ada Farosan, wakana Daud Najaran, wakana Musa Mukabisan, wakuntu Tajir. Nabi Adam itu petani, Nabi Daud tukang, Nabi Musa penggembala peternak, aku pedagang. Jadi nggak mentah-mentah Nabi kok terus pengen duit, ya Allahumma duit berdak, Allahumma sate berdak. Enggak, Rasulullah itu kalau lapar ngambil batu diikat di perutnya sampai lumpuh. Waktunya loh, waktunya. Saya tak seperti itu. Wes, siapa sih berjuara di tengah kan sini? Bilang dulu sedikit ya. Nah, berarti sedikit. Rasulullah juga pernah sholat subuh karipan. Kesiangan. Mono. Kanjeng Nabi tahu karipan. Pernah sholat subuh kesiangan? Pernah. Ini memang tujuannya memberi contoh. Mono. Ceritanya gini. Habis perang waktu itu, sepulang dari salah satu peperangan, udah dini hari, menjelang waktu subuh, Rasulullah bersama para sahabat istirahat di bawah Syajaratul Syaukah, istilahnya gitu, di bawah pohon berduri. Wantuk berat Rasulullah karena takut ketiduran. Udah hampir masuk waktu sholat subuh, Rasulullah wantuk sambil berdiri di bawah pohon berduri. Nah, sahabat Hilal melihat Rasulullah gak tega. Ya Allah, Rasulullah secapek itu berdiri sambil terkantuk-kantuk. Akhirnya Rasulullah diaturi, ya Rasulullah silakan, Rasulullah istirahat, silakan tidur, nanti kalau sudah masuk waktu subuh saya bangunin. Nah, Bilal itu terkenal sahabat yang paling kuat melek. 7 hari 7 malam gak tidur itu Bilal kuat. Mantan muda. Wah, biasa orang musyak isi gak kuat. Bilang seperti itu. Akhirnya Nabi diaturi, silakan jenengan tidur, saya nanti yang bangunin kalau udah mampu. Waktu subuh masuk, benar tidak? Benar, sumpit. Rasulullah tidur. Sahabat-sahabat yang lain saking capeknya habis perang tidur semua. Nah, bila keturunan. Semua tidur, matahari sudah turun, sudah muncul. Ternyata yang bangun pertama Rasulullah. Kaget, duh, seringnya keluar. Lalu sahabat yang lain itu bilang, ngorok. dibangunin sama Rasulullah. Ya Bilal, mau atemi ya Bilal. Bilal, apa janjimu ke aku? Kau kaget. Ampun, maaf ya Rasulullah, mohon maaf. Seumur hidup, saya baru pertama kali ini merasakan kantuk yang luar biasa. Makanya kalau Gusti Allah kayak ngono, langsung dari Nabi Daud. Ayo, menurut, ada. Ah, ada, jam setengah itu. Jadi dalam sejarah Islam, adanya bilang paling awal ada subuh. Jam setengah itu ada. Langsung, sholat subuh berjamaah, kawanan lillahi. Jadi ini sholat subuh, kawanan kompak, tapi karipannya gak dosa. Mbak Ogunginya baru video kolam. Juga. Paham? Paham? Nah, kita manusia mencontoh manusia. Pas, gitu kan? Gitu kan? Kita manusia, Rasulullah manusia. Manusia mencontoh manusia. Pas kayak orang sholat jamaah yang jadi makmum manusia, yang jadi imam manusia, nyambung. Kalau makmumnya manusia, imamnya malaikat. Misalnya sholat berjamaah yang jadi imam malaikat Jibril nyonyor dua rakaat khatam Quran berpapat. Pengajian kayak gini yang ceramah manusia, yang jadi jamaah yang mendengarkan juga manusia. Misalnya hari ini yang ceramah kok malaikat Israel. Remek sama. Kalau malaikat kan la akla la syurba wa la nauma lahum. Tidak makan, tidak minum, tidak tidur. Malaikat. Sampai mudah ceramah kok sih ceramah malaikat Israel. Orang usah ngekei mana, gak usah ngekei mobil, gak usah nyangoni. Nah pengumuman, aku ini cucu malaikat. Minum, dia butuh makan, dia butuh. Malaikat itu gak ada capeknya. Gak pernah capek malaikat itu. Gak ceramah sampai setahun tanpa henti, gak capek. Dan aku ini bukan malaikat. Allah sekalian hormat. Nabi sholat juga pernah lupa. Emang manusia? Bisa pokok satu putih sama rekan. Tapi aku tak tahu apa ini jasih oleh yang kita beri. Nabi sholat itu juga pernah lupa. Karena manusia. Halo? Dikasih. Pernah sholat duhur cuma dua rakaat Rasulullah. Yang jadi makmum di depan itu sahabat yang utama. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awam, itu sahabat yang top-top itu di shot awal di baris pertama. Nah, di baris kedua ini ada sahabat yang punya okol tapi enggak begitu punya akal. Alias agak bodoh. Aku ngarani goblok, bodoh di walat. Namanya Duliyatin. Namanya Duliyatin. Nah, sholat duhur dapat dua rakaat. Rasulullah salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Sahabat-sahabat yang di shof awal, sahabat-sahabat utama itu, dia gak berani negor. Nah kalau orang biasa salah kan biasanya diingetin Subhanallah, betul? Nah, ini sahabat-sahabat gak berani. Kenapa? Rasulullah mau ditegur kok Rasulullah. Iya kalau salah, tapi saja. Siapa tahu malaikat Jibril turun kasih wahyu. Lalu dulu sekarang jadi dua. Ya sahabat-sahabat gak berani mau ditegur Rasulullah. Diam, gak berani mau ditegur Rasulullah. Ya gak berani mau ditegur. Jangan-jangan ini wahyu. Jangan-jangan ini perubahan. Amandemen revisi. Gak ada yang berani negor. Selesai salam, zikir, akhirnya aku mau berdiri. Ini dulu ya, sahabat yang tadi, mohon maaf, yang bodoh tadi bunuh. Stop ya Rasulullah. Anasita Antutur sholat. Ya Rasulullah, apakah engkau lupa atau sholat sekarang diringkas? Nabi merasa gak salah, memang lupa. Merentang Nabi, mana sih itu? Wala tu sholat. Aku gak lali, sholat gak diringkas. Nah, wong-wong blok ini di mata tadi kan katut lewat merentang. Akhirnya ini dulu jatuh, bukan tetap banget. Wallahi demi Allah, solaita kadzalika rakaini, demi Allah, sampai yang tadi sholat cuma 2 rakaat, biasanya 4, kali ini cuma 2. Akhirnya Rasulullah noleh ke Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sayyidina Abu Bakar Siddiq mengangguk. Noleh ke Sayyidina Umar. Noleh ke Sayyidina Utsman. Noleh ke Ali. Langsung Rasulullah hadap kiblat lagi, Allahu Akbar, nambah 2 rakaat. Begitu. Untuk menawa godhog. Orang bodoh itu kadang-kadang penting. Amerika enggak ada goblok. Salat zuhur itu oleh papat, oleh loro, kacau tadi. Kan semua yang dilakukan Rasulullah itu menjadi ketetapan hukum. Paham? Paham? Ini loh dinamisnya kehidupan, indahnya kehidupan Islam itu begitu. Kehidupan itu dinamis, jadi ono sing pinter, ono sing bodoh. Bandri, ono sing mulang, ono sing bingung. Kayak gini, ada yang ceramah, ada yang diceramai, ada guru, ada murid. Itu dinamisnya kehidupan seperti itu. Indah. Ono pemimpin, ono rakyat, ono presiden, ono rakyat. Nah, presiden ya satu. Masa presiden kok banyak? Rakyatnya yang banyak, presidennya satu. Wakil presidennya satu. Rakyatnya yang banyak. Makanya seru nih kampanye. Yang pintar jadi guru, yang bodoh jadi murid. Yang pintar jadi guru, yang bodoh jadi murid. Mulanya guru tahu yang goblok-goblok no murid. Yang guru no murid, goblok dari murid. Nek aku gak goblok, sampai ada dari guru. Malah pintar murite. Jadi akeh wong nopo gaji, akeh wong oleh duit, akeh wong oleh rezeki, rezeki ini pun berdua baru kaya wong bodoh. Oh enak. Kehidupan itu kalau dinamis enak banget. Oke, wong bodoh ternyata baru kaya. Ada yang sakit barokai, ini dinamika kehidupan. Karena ada yang sakit sehingga ada sekolah kesehatan, ada rumah sakit, ada farmasi, ada obat-obatan. Muter kehidupan ini akhirnya menjadi indah. Baik, waktunya bersentai. Itu sisi jolio, itu sisi kemanusiaannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sisi beliau adalah manusia. Karena Rasulullah itu manusia, halo. Maka bisa dicontoh sifat kemanusiaannya muncul. Sehingga Nabi bisa dicontoh. Setelah Rasulullah wafat, Islam berkembang dengan pesat. Kenapa? Penerus Rasulullah bisa mencontoh dan sudah diajari teorinya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudah ada ilmunya dari Rasulullah. Halo. Bagaimana cara pemimpin perang diajarkan oleh Rasulullah. Memang Rasulullah manusia, bisa dicontoh. Bagaimana ketika susah, bagaimana ketika kalah, bagaimana ketika kekurangan, kasih contoh semua. Islam berkembang setelah Rasulullah wafat karena penerusnya bisa mencontoh. Rasulullah manusia, bisa dicontoh. Sifat kemanusiaannya muncul. Nabi Isa itu sifat manusianya nggak tampak sehingga sulit dicontoh. Halo. Maksudnya sulit dicontoh itu begini. Nabi Isa itu sifat kemanusiaannya nggak tampak. Nabi Isa itu nggak pernah lupa. Nabi Isa itu nggak tahu kali. Terus Nabi Isa itu nek dibodohi tadi. Kalau dibohongi jadi nyata. Itu Nabi Isa. Misalnya ya, ada ibu-ibu gendong bayi. Terus ditanya sama Nabi Isa, bu yang digendong itu apa? Waktu. Karena mah dibuka ya naik dari waktu. Itu Nabi Isa. Ada orang kaya, terus di sebelahnya ada orang miskin. Minta-minta. Yang kaya dibilangin sama Nabi Isa, bu, itu tolong dikasih duit bu. Padahal orang kaya ini punya duit banyak, bawa duit banyak. Kok ngomong, saya nggak punya uang. Menurutmu, duit langsung hilang. Nabi Isa seperti itu. Jadi kalau orang suki, bawa duit sampai, pilih dia bawa melarat. Tidak bisa suki, tolong, kalau itu sama kayak duit. Mampu saya pulang, bawa tidak ada duit. Menurutmu langsung tekan orang, gaya bisa, teh duit hilang. Nabi Isa seperti itu. Ada istri, ngomelin suami, mata-matain suami, gini, dinasihati sama Nabi Isa, kok gak kena, langsung mati nonggol. Selamat sampai yang gak dari rumah Nabi Isa. Jadi ada seorang perempuan ngomelin suaminya, dinasihati gini, mbak, jadi istri itu jangan kayak gitu, untuk wangi, awas beliau kualat, kok jawabnya kualat telek. Kecet langsung mati nonton. Selamat sampai yang gak beli malah yang nanti. Atau, lucu. Kepala ngulet tukang ngelatu. Nabi Isa seperti itu, sehingga gak ada yang bisa mencontoh Nabi Isa itu, gak bisa dicontoh. Umatnya bingung, gak ada yang bisa menirukan, gak ada yang bisa mencontoh. Maka ketika Nabi Isa sudah diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, gak ono sing iso nyontoh, gak ono sing iso niru. Karena Nabi Isa sifat kemanusiaan gak bisa ditiru, kayak gitu. Halo? Bingung, ada yang kasih Nabi kan ada dicontoh. Kasih Nabi ini ku ya tau ngantuk, ya tau sare. Makanya, woi. Umatnya kan di Nabi, saya ngantuk ya umatnya kan di Nabi, ngaji kayak gini, yang ngantuk ya umatnya kan di Nabi, yang melek ya umatnya kan di Nabi. Saya paham ya umatnya kan di Nabi, saya nggak paham ya umatnya kan di Nabi. Karena di Nabi waktu khutbah, waktu ngajar ngaji, itu sahabat yang di khutbah yang diajar ngaji, ya orang yang melek, ya orang yang ngantuk, ya orang yang paham, ya orang yang Gak ada yang bisa meneruskan. Rapatlah mereka, murid-murid utamanya Nabi Isa. Karena gak bisa dicontoh, gak bisa ditirukan, langsung bisa rapat. Dibuatlah SK ketuhanan. Akhirnya Nabi Isa dianggap sebagai Tuhan. Ibaratnya yang bisa dirapun. Tujuannya tugas lu gak maaf no, tapi yang tugas lu nyampe no. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah kita enak, kita jadi umatan wasaton, umat yang terbaik. Jadi nanti tak sampaikan di sesi yang kedua. Kan Nabi kita Nabi terbaik, kita menjadi umat yang terbaik. khairu ummati atau umatan wasaton, umat Islam itu umat terbaik. Moderat kalau bahasa sekarang, tengah-tengah, nggak terlalu ke kanan, nggak terlalu ke kiri, nggak terlalu ekstrim, nggak terlalu lunak. Umatnya Nabi Isa itu ekstrim, umatnya Nabi Musa terlalu lunak. Kita umat Muhammad ini tengah-tengah, lunak. Halo. Contoh ya, contoh. Kalau umatnya Nabi Isa itu nikah hanya boleh sekali seumur hidup. Ekstrim banget. Saya ulang, umatnya Nabi Isa nikah hanya boleh sekali seumur hidup. Misalnya habis nikah dapat seminggu suami mati, ini istri gak boleh nikah lagi sampai mati dari rondo sorok. Habis nikah pagi nikah malam istrinya mati. Sampai mati ini umatnya Nabi Isa. Nah kalau umatnya Nabi Musa bebas mau nikah berapapun asal kuat, sak kuatnya, sak katoke, sak dengke, kuat 10 Nabi 10, kuat 100 Nabi 100, kuat 1000 Nabi 1000, mudah gak. Umatnya kandil Nabi tengah-tengah, boleh nikah satu, boleh lebih dari satu, tapi dibatasi maksimal 4. Dengan catatan utuhani karo kula-kula dan harus adil tengah-tengah. Paham? Singkong kas dari ini dulu. Makanya umatan wasaton, sama kita paham umatnya Nabi Isa. Kalau sowan kepada ulama enggak boleh bawa apa-apa. Kau yang bawa gula, kau yang bawa duit, kau yang ngamplopi. Sowan beri kiai bawa gula, bawa duit, ngamplopi, dosa. Umatnya Nabi Isa ngundang ulama, ngundang kiai ulama, kau yang diberkati, kau yang disamoni. Lek diberkati, disamoni, haram, dosa. Makanya kiai zaman Nabi Isa melawan barat-barat. Selamat aku tak menang. Nabi Isa itu nabi yang paling larat. Omah randuwe, bujur randuwe, paling larat Nabi Isa. Kurang itu lama kiai zaman Nabi Isa itu larat-larat. Yang terjadi Isa al-Fuqara, Allah bikin hujah dengan Nabi Isa kepada orang-orang fakir. Orang melarat sama akhirat di Isa Buzi Allah. Kenapa? Kamu gak sholat. Saya miskin, saya sibuk dengan pekerjaan. Miskin mana kamu sama Isa? Isa itu miskin, tetap sholat. Kenapa kamu gak mau dikir? Kulah ini melarat, sibuk, boleh penggayaan, sibuk, boleh panah. Melarat ini karena Nabi Isa. Ya umatnya Nabi Isa ini ngomong itu, jadi ini suan kiai kalau yang goblok ada nyamun, nyamun itu so ngundang kiai itu no kalau yang berkati kalau yang nyamun itu so. Alhamdulillah juga terima kasih. Selamat. Dan yang umatnya Nabi Musa suan kiai wajib. Umatnya Nabi Musa aku terlalu ngundang kiai itu ngasih wajib berkati, wajib nyamani. Gak berkati, gak nyamani, dosa. Umatnya kandil Nabi wasaton, tengah-tengah soan kiai go, yoleh ngapopi yoleh tapi gak go, ngapopi yoleh go, cuma sing luwe HP go, undang kiai nek umatnya Nabi Isa wajib berkati, wajib nyaman, gak berkati, gak nyaman itu umatnya Nabi Isa. Dan umatnya Nabi sedengar yang undang kiai nyaman itu kenek, gak nyaman itu gak popo, cuma seluwe hape melok ngaji ngene iki Nek zamane Nabi Isa gak oleh. Dosa. Loro duwe maksude. Loro duwe iki dipopo takon gawe. Nek zamane Nabi Musa wajib. Kate gak ngerti mulih ra iso mati. Nek zamane Anwar Zahir sampean marini oleh kowe lek berhasil dari ngono to berhasil sampean marini ning aku yo oleh gak marini yo gak apa-apa tapi sing luwe apik sing luwe barokah itu panitia begitu saya tak pernah membicarakan aneh-aneh macam-macam. Saya kalau sudah mau boleh begini atau begini atau begini, sahurnya harus sekian atau sahurnya harus sekian. Enggak, kok aku mati kaji nabi yo. Di sahurnya apa? Kaji sahurnya udah popo. Nek mentol. Jadi. Umatan wasatong, umat yang tenang-tenang, artinya menjaga keseimbangan. Umat Islam ini hebat, menjaga keseimbangan. Seimbang antara akhirat dengan dunia. Seimbang antara hakul minallah dengan hakul minan. Nah, kita bangsa Indonesia sudah pengalaman. Pernah dibawa ke kanan oleh Masyumi, oleh BIPI, tapi gagal, mau dibikin negara Islam. Halo? Dibawa ke kiri oleh PKI malah berantakan. Memang kita takdirnya itu di tengah-tengah sebagai umatan wasaton, umat yang moderat, tengah-tengah umat yang sedengar. Insya Allah ini nanti bersambung pada sesi berikutnya karena udah jam. Umatnya nanti satu-satu. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih Bapak sekalian. Hari ini sungguh indah, sungguh penuh barokah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita. Senantiasa membimbing kita. Memberikan hidayah kepada kita. Mengampuni dosa dan kesalahan kita. Memberikan kekuatan kepada kita untuk istiqamah dalam beribadah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmid Din Iyyaka Na'budu Wa Iyyaka Nasta'in Ihdinas Siratal Mustaqim Siratal Ladzina An'amta Alaihim Ghairil Maghdubi Alaihim Waladdallin Rabbi Ighfir Li Wa Liwalidayya Wa Lil Mu'minina Amin Ya Rabbal Alamin. Fatihah sekali lagi. Saya secara pribadi juga mohon doa karena pesantren juga lagi membangun. Ini bangunan tempat untuk madrasah diniyahnya Santri Putri dan rencana pembangunan gedung untuk tahfidzul Quran. Karena yang saya lagi terima kasih berapapun infak dari panjenengan semua sangat amat bermanfaat bagi perjuangan desa dan kami. Terus. Dan saya ingin ya jadi kan pas langsung nonton itu hampir, tapi emang mundur. Ternyata jamaah enggak bosan sama saya. Masih tetap penuh jamaah sama Allah. Ya Allah. Saya itu masa 12 kali ke sini, enggak bosan ya. Padahal saya itu manut, dikasih jadwal kapanpun saya manut. Enggak, pokoknya walaupun saya mamet, tapi karena insya Allah nanti Desember saya ke Jepang. Ya karena di sini gak dikasih jadwal. Kan biasanya saya 2 bulan sekali, 2 bulan sekali. Kan sudah ada yang lain di dalam, bukan saya. Tapi saya sudah pernah ngomong, kalau masih ada lampu, kenapa beli lilin? Kalau masih ada aku, kenapa dari yang lain? Kamu mau ngerangi? Enggak, saya itu ya terserah yang undang naik, maksudnya dikasih berapa, yang penting saya ada waktu. Dan sini kan udah saya prioritaskan. Sampai yang lain-lain itu gemuk-gemuk ingin saya datang, itu enggak ada waktu. Di sini itu saya selalu. Sama-sama. Tahu ya, rasanya kok nyambung gitu. Jujur ya, kalau sampai 4 bulan saya itu merasa kelamaan gitu kan. Oh biasanya itu 2 bulan sekali maksimal, 3 bulan sekali. Ini bahkan kebiasaan saya mulai berbulan Maret. Yang kelima, itu Tidak, kalau saya punya sudah tertata, ya gue gak usah dibuka-buka malah gak tahu. Dan apa-apa, Juli juga gak apa-apa, khusus enggak. Ya artinya begini, saya itu kenapa ya selalu menunjukkan suasana kayak begini yang tidak banget, suasana kayak begini itu tidak banget, suasana. Bahkan saya sampaikan api neraka itu gak bisa padam karena air sedunia ini dijadikan satu, disiram ke api neraka gak akan padam. Tapi api neraka bisa padam karena tetesan keringat orang yang berada di masjid sini. Namun ini semua gak ada dipasang hasil gak ada dipasang. Semakin banyak keringatnya akan semakin padam di api neraka. Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah lagi buat kita, bertambah lagi saudari kita yang ibu ibu yang enggak ada sama Allah taala. Untuk memeluk agama Islam yang tadi saya sampaikan, kita yakini sebagai agama yang terbaik. Ini adalah sebuah nikmat yang agung bagi kita semua, terutama bagi baik, dengan catatan gak ada paksaan. Gak muncul maksudnya dari mana? Oh turun aku tombo, maksudnya tombo yang mau main turun aku ya, gak bisa karena waktunya udah agak terbatas, langsung baca mbak ya. Ya Pak Mahmudan, jadikan kepingin memeluk Islam ini atas kesadaran sendiri atau karena dipengaruhi oleh siapa? Berarti gak ada paksaan sama sekali. Karena dalam Islam mbak, la ikraha fid din, tidak boleh memaksakan satu agama. Tidak ada pemaksaan dalam beragama. Jadi mudah-mudahan bukan karena tendensi apa-apa, tapi betul-betul atas hidayah Allah Subhanahu wa taala, kita doakan mbak kita ini mampu menjadi muslimah yang istiqomah. Amin. Yang biasa berada di surat al-mustaqim bila akhir hayat sama-sama dengan kita. Karenanya dikirukan mbak, tolong semuanya mohon untuk menjadi saksi dan mendoakan, yang terpenting mendoakan. Saya itu paling gak suka kalau ada yang misalnya kepingin diislamkan hanya untuk keperluan nikah, kepingin diislamkan hanya untuk keperluan ini, hanya untuk keperluan ini, itu gak benar. Tapi harus betul-betul niat memeluk Islam, siap untuk menjalankan semua resiko yang ada dalam Islam dengan penuh keyakinan. Itu yang akan menyelamatkan. Betul, oke? Asyhadu Allah ilaha illallah. Asyhadu Allah ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan saya bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa lirrahmani wa lirrahmani wa lirrahmani wa lirrahmani wa lirrahmani wa lirrahmani wa lirrahmani wa lirrahmani Allahumma anta salam wa minka salam wa ilayka al-ardu salam wa hayyina rabbana bisalam wa adkhilna al-jannata bi rahmatika ya arhamar rahimin. Tabaraka rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal jamali wal kamali wal ikram. Allahumma tsabbit imanana. Allahumma tsabbit imanana. Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fi dini wa dunya wal akhirah. Allahumma arhamna wa ila kharaja wa ila mushtaka wa ila musta'an wa ila tulab wa ila balal wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma ihdina siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك وفضلك يا عزيز يا غفار يا حليم يا ستار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih segala perhatian. Insyaallah ketemu lagi pada minggu jadwal. Bukannya bulan Februari. Tergantung yang undang. Oke, mari sebut Mbak Eng, mari sebut. Insya Allah nanti kita ketemu lagi. Yang mau menitipkan infak ke pesantren kami, saya tunggu beberapa saat. Terima kasih. Hati-hati. Hati-hati di jalan. Secara tertib, mudah-mudahan semuanya berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.